Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iftafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Taala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang kelima dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, yaitu hadis yang berbicara tentang apa? Adab majelis, yaitu sebuah hadis yang melarang kita untuk menyuruh orang lain yang sudah datang duluan. Kita dilarang untuk menyuruh dia berdiri, kemudian kita duduk di tempat dia. Akan tetapi yang diperintahkan adalah supaya saling melapangkan tempat buat yang lainnya. Itulah hadis yang kelima yang sudah kita bahas dan kita selesaikan pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan memasuki hadis yang keenam yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, kalau kalian makan, fala yamsah yadahu, maka hendaklah dia tidak mengusap tangannya, hendaklah dia tidak membasuh tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat tangannya, au yul'iqaha, atau menyuruh orang lain menjilat tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Kalau kalian makan, maka hendaklah tidak membasuh atau mengusap tangannya sampai dia menjilati tangannya atau menyuruh orang lain untuk menjilati tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini redaksi yang disebutkan di dalam Kitab Bulughul Maram. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu siapa dia, orang yang makan tadi, di makanan yang mana ada berkahnya. Apa? Karena dia tidak tahu di bagian yang mana dari makanan yang dia makan ada berkahnya. Dia enggak tahu berkah makanannya itu yang di mana. Yang di jari kah atau yang sudah masuk ke perut kah. Seperti biasanya ketika kita menyampaikan hadis, kita berusaha untuk memahami kata kunci di dalam hadis tersebut. Ketika kita membahas tentang adab majelis, la yuqimur rajula la yuqimur rajulu rajula min majlisihi, jangan dia nyuruh orang lain berdiri kemudian duduk di situ, tapi hendaklah dia meluaskan, melonggarkan. Ketika kita bahas hadis itu, masih ingat kata kuncinya apa? Menjaga perasaan. Apa? Menjaga perasaan. Itu hadis yang kelima. Hadis yang keenam yang barusan kita baca. Supaya kita menjilat tangan, karena kalian tidak tahu berkah makanannya di mana. Kata kuncinya apa? Apa? Berkah. Apa? Berkah. Penting kita memahami kata kunci. Kenapa? Karena kalau tidak, akhirnya kita itu membaca hadis, masa suruh apa? Jilat. Apalagi suruh orang lain apa? Jilat. Itu ketika kita tidak paham kata kunci. Berkah. Salah satu hal yang banyak dicari oleh manusia di dunia ini. Makanya mereka ngomong, saya pengen rezeki yang berkah. Apalagi? Ilmu yang berkah. Apalagi? Usia yang berkah. Apalagi? Wedok? Harta yang berkah, pekerjaan yang berkah, kendaraan yang berkah, panen yang berkah, istri yang berkah, anak yang berkah. Jadi berkah itu salah satu yang sering dicari oleh orang. Tapi ngomong-ngomong berkah apa sih? Jangan-jangan jenengan ya kayak wisatnya berkepungan kamu nggak berkah? Kudu berkah, kudu berkat. Gak apa, berkatnya. Berkah itu kata para ulama kita adalah thubutul khairi wa nama'uhu. Berkah itu adalah kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Apa berkah? Kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Saya kasih contoh, ilmu yang berkah itu yang kayak apa sih? Tadi kan ada ilmu berkah, rezeki berkah, umur berkah. Ilmu yang berkah itu apa? Mari kita aplikasikan definisi tadi. Apa tadi definisinya berkah? Kebaikan yang langgeng dan bertambah. Ilmu yang berkah kayak apa Ustaz? Ilmu yang berkah itu ya ilmu yang awet. Orang gampang apa? Hilang. Berarti jenengan sudah dapat ilmu berkah apa belum? Golek ngaji tulen ya. Urung metu wis sekelalen ya. Ilmu tersebut awet. Kemudian terus berkembang. Berkembang dalam kebaikan. Ilmu tersebut membawa kebaikan buat kita. Semakin ngaji, perilakunya semakin baik. Semakin lama ngaji, dampak positifnya bisa dirasakan oleh diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terutama oleh orang-orang terdekat dengan kita. Oleh orang tua kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Bisa dirasakan oleh tetangga kita, Pak Anu loh, semakin rutin ngaji di Jensut, semakin murah senyum. Istrinya loh, Masya Allah, suami saya mulai ngaji di Jensut itu tambah sabar, tambah eman. Jadi kan gitu gak? Kondisional. Suaminya juga sama. Istri saya semakin lama ngaji di Jensut kok, Masya Allah, tambah manut sama suami. Gitu Pak? Belum. Itu berkah. Umur yang berkah gimana Ustaz? Kembalikan kepada definisi saya tadi. Apa tadi definisinya? Kebaikan yang langgeng dan terus bertambah. Umur yang berkah bagaimana Ustaz? Langgeng, berarti orang mati-mati Ustaz. Umur yang berkah adalah umur yang menghasilkan kebaikan. Dan tidak mesti umurnya panjang. Akan tetapi kebaikan yang dihasilkan dari umur tersebut langgeng. Makanya kalau doakan orang lain itu bukan mudah-mudahan panjang umur, tapi mudah-mudahan umurnya berkah. Karena panjang umur itu bukan jaminan mendatangkan kebaikan. Contohnya siapa? Fir'aun. Kasih contoh sekali. Contohnya siapa? Fir'aun. Umurnya panjang, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Ada orang-orang yang umurnya pendek tapi mendatangkan kebaikan. Imam Nawawi rahimahullah. Usianya berapa? 40-an. 40-an. Apa yang beliau tinggalkan buat kita? Buku, kitab berjilid-jilid, puluhan jilid yang sampai sekarang masih terus dibaca, masih terus menginspirasi orang untuk tambah baik. Salah satunya yang tidak asing lagi, kitab beliau namanya apa? Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh merasa nyaman ketika membaca buku tersebut. Usianya gak nyampe 40 tahun, tapi karyanya sampai berapa tahun? Beliau hidup sekitar abad ke-6 Hijriah. Sekarang sudah abad keberapa? 15. Berarti sudah berapa abad? 9 abad lebih. Masih dirasakan kebaikannya entah sampai kapan. Kira-kira kalau kita, puluh kalian jenengan meninggal, apa yang mau ditinggalkan? Utang. Aduh, utang. Apa yang mau kita tinggalkan yang akan menjadi berkah buat orang? Rizki yang berkah. Tadi kan sudah apa? Tadi contoh berkah. Umur. ilmu rizki. Rizki, rizki yang berkah itu kayak apa Ustaz? Ya tadi, rizki yang baik yang didapatkan dari cara yang baik dan dikeluarkan untuk sesuatu yang baik, dan rizki itu akan terus berkembang. Dan berkembang di sini tidak selalu identik dengan nominal. Akan tetapi, berkembang ini bisa jadi yang berkembang adalah manfaatnya. Sehingga orang yang rizkinya berkah itu tidak mesti orang kaya. Bisa jadi orang miskin, rizkinya berkah, walaupun cuma sedikit. Ketika dimakan, membuat fisik ini menjadi sehat. Ketika dimakan, tubuh ini ringan untuk dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dimakan, tidak membuat penyakit yang silih berganti berdatangan. Ketika dimakan, tidak membuat tubuh ini menjadi berat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berikan kepada anak istri kita, membuat anak istri kita menurut, bukan sulit untuk diatur. Rizki yang apa? Berkah. Jadi berkah itu salah satu yang dicari oleh banyak orang. Tapi dalam waktu yang sama, ada orang yang tidak peduli dengan makhluk yang bernama apa tadi? Berkah. Lah, rasa ngomong berkah, yang penting akeh. Ada orang seperti itu? Ada? Oh, banyak. Sing penting warek. Sing penting umay gede, tanahnya hamba. Gak peduli caranya bagaimana, yang penting kenyang, dapat banyak. Ini orang-orang yang gak peduli dengan berkah. Satu kubu ini kubu. Kubu yang gak apa? Gak peduli. Yang gak punya animo sama sekali ketika bicara masalah berkah. Bahkan ketika diajak untuk berpikir, kamu ini rizkinya sudah halal atau belum, caranya gimana mendapatkannya, dia katakan, "Keh, kau di nang masjid, kau nang pasar." Jadi seakan-akan agama itu hanya berlaku di mana? Masjid. Pasar itu enggak. Udah enggak usah mikir agama kamu di pasar. Kalau kamu mikir agama di pasar, orang untung-untung. Ini kita lagi di mall, kita lagi di kantor, kita lagi di mana lah pekerjaan, di sawah, lagi di kebun. Udah, gak usah bicara agama. Agama itu tempatnya di masjid. Ini kubu yang pertama. Kubu yang tidak peduli dengan makhluk yang bernama berkah. Kebalikan kubu yang pertama, kubu yang kedua, kubu yang terlalu berlebihan dalam berkah. Kok bisa, Ustaz? Berlebihan dalam masalah apa? Berkah. Ustaz, berlebihan, Ustaz. Masa berkah berlebihan? Kita kan cari, Ustaz, berkah itu. Masa dikatakan nyari berkah kemudian dijuluki berlebihan? Ada orang yang berlebihan dalam berkah, dan jangan heran ketika kita mengistirahkan kubu yang kedua ini adalah kubu yang berlebihan dalam mencari berkah. Karena berlebihan itu bukan hanya monopolinya makanan, minuman, pakaian. Selama ini kan, kamu itu kalau makan bok yao jangan berlebihan. Kalau minum bok yao jangan berlebihan. Kalau pakai baju bok jangan ya berlebihan. Kenapa kita tidak pernah mengatakan, kamu itu kalau beribadah jangan berlebihan toh? Ada enggak berlebihan dalam ibadah? Ada enggak? Ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menyebutkan jenis berlebihan yang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Jangan sekali-kali kalian berlebihan dalam beragama. Jangan sekali-kali kalian berlebihan dalam beribadah. Berarti ini wanti-wanti dari siapa? Rasul SAW. Ketika Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan berlebih-lebihan dalam agama, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah, berarti ada enggak yang seperti itu? Ada. Makanya kelanjutannya apa? Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Orang-orang sebelum kalian itu binasa gara-gara berlebih-lebihan dalam beragama. Berarti ada enggak berlebih-lebihan dalam beragama? Ada. Bahkan orang-orang sebelum kita, siapa orang sebelum kita? Sebelum umat Islam siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka itu binasa gara-gara berlebih-lebihan dalam beragama. Oke. Masjid baik, berlebih-lebihan gue. Udah rutan ngaji, berlebih-lebihan gue. Lah, ini malah beda maning. Bukan itu tentunya. Masa orang sholat ke masjid apa? Berlebih-lebihan. Orang ngaji berlebih-lebihan. Ya. Karena ada sebagian orang yang kemudian melontarkan tuduhan ini karena dia ingin menutupi kekurangannya. Dia gak ke masjid. Kayak saya ini loh, gak ke masjid, gak berlebih-lebihan. Wanita apa kayak baju kok gedobrang-dobrang berlebih-lebihan itu. Terus bagaimana mbak? Yang minimalis kayak saya ini loh. Minimalis kayak apa? Jadi ini juga harus diluruskan juga kan? Makna berlebih-lebihan itu apa? Tapi bukan itu tema kita. Tema kita sekarang adalah berlebih-lebihan dalam mencari berkah itu seperti apa? Dan sebelum kita jelaskan berlebih-lebihan dalam mencari berkah itu seperti apa, kita perlu memahami dua poin. Kalau kita paham dua poin ini, kita bisa menilai mana berlebih-lebihan, mana tidak. Dalam masalah berkah. Dalam masalah berkah. Poin yang pertama. Berkah itu dari siapa? Poin yang kedua, cara dapat berkah itu gimana? Kalau kita tahu dua poin ini, kita akan bisa menilai si fulan ini berlebih-lebihan atau tidak. Yang pertama apa tadi? Berkah itu dari mana? Jawabannya gampang. Berkah itu dari Allah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakatu min Allah." Tolong diterjemahkan. Sudah gampang lah. Al-barakatu min Allah. Ayo dong latihan. Apa? Berkah itu dari Allah. Bok wis al-barakatu wis paham berkah. Minallah Allah. Berarti berkah Allah. Wis gampang bisa dikira-kira. Berkah itu dari Allah. Latihan. Al-barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Kalau kita tahu berkah itu dari Allah, berarti dimintanya dari siapa? Allah. Minta dari yang punya, yaitu Allah. Kok minta dari yang tidak punya? Itu gak benar berarti kan? Ini poin yang pertama. Berkah itu dari Allah. Poin yang kedua, supaya dapat berkah itu caranya gimana? Mudah. Ikuti aturan yang punya berkah. Siapa maksudnya? Allah. Kalau pengen dapat berkah, ikuti aturan yang punya berkah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Simple? Simple? Gampang praktiknya? Satu apa tadi? Berkah itu dari mana? Jawabannya dari Allah. Yang kedua, supaya dapat berkah gimana? Ikuti aturan yang punya berkah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari berkah dengan memperhatikan dua poin ini tidak berlebihan. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, orang yang berlebihan dalam mencari berkah adalah orang yang satu. Apa tadi poin yang pertama? Meminta berkah dari selain Allah. Dua, nyari berkah bukan dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Fahim tum? Fahimna. Ya, itu jawabannya. Fahim tum? Fahimna. Sudah paham jawabannya apa? Sudah. Itulah berlebihan. Dan inilah kubu yang kedua. Kubu yang pertama gak peduli dengan berkah. Kubu yang kedua adalah orang yang berlebih-lebihan dalam berkah, yaitu orang-orang yang minta berkah dari selain Allah. Berikutnya, mereka mencari berkah bukan dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Minta berkah dari selain Allah, contohnya apa? Minta berkah dari kuburan. Datang ke kuburan, bukannya sibuk mendoakan, tapi gawa plastik, tanahnya dicukuti, lupakan plastik, terus dicantol di mana? Lawang toko, ben tokone laris. Ini contoh minta berkah dari siapa? Selain Allah. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Berarti saksi sejarah. Ya. Ketika saya masih kuliah di Madinah, musim haji kan, jamaah haji kan macam-macam ya. Jadi jangan dipikir orang yang berhaji gue ilmunya wis pada apa? Dhuwur-dhuwur. Ya, kadang-kadang mereka berangkat anu beradol sawah gitu. Jadi ilmunya belum cukup sebenarnya, tapi berangkat gitu aja anu baru dapat warisan jual berangkat, ilmunya belum cukup. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri jamaah haji. Ada mihrabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Masjid Nabawi. Di situ dijaga sama polisi. Jadi di sana masjid pun ada polisinya. Dijaga untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Saya melihat dia kan habis sholat di situ kan. Kemudian dia ngelirik kanan, ngelirik kiri, enggak ada yang melihat, langsung dia ngeluarin duit warnanya merah di usap-usap-usap-usap bukakan menik. Kira-kira gua ngapa gue? Bibit. Penglaris. Ya. Ini contoh berlebihan dalam mencari berkah. Kemudian berlebihan lagi adalah ketika mencari berkah tidak sesuai dengan aturan yang punya berkah. Allah Subhanahu wa taala manakala menebarkan berkah di muka bumi ini, maka Allah menggariskan aturan supaya dapat berkah. Bagaimana caranya berkah rizki, caranya bagaimana supaya dapat berkah ilmu, caranya bagaimana. supaya dapat berkah umur, caranya bagaimana? Semuanya sudah diatur. Ustaz, segitu detailkah? Iya. Bahkan masalah berkah ini sudah diangkat dalam sebuah disertasi. Tebalnya seginilah kira-kira bukunya. Judulnya At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Ngalap berkah macam-macam dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Subhanallah, ngalap berkah be ditulis jadi apa? Disertasi. Detail sekali di situ. Bagaimana supaya dapat berkah umur, supaya dapat berkah apa tadi? Ilmu, supaya dapat berkah dari rizki. Kemudian apa saja yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat berkah dari ulama caranya bagaimana? Dari Rasul SAW caranya bagaimana? Ini semuanya dikupas habis di situ. Ketika aturan ini dilanggar, maka berarti dia telah terjerumus kepada apa tadi? Berlebih-lebihan dalam mencari berkah. Ustaz, apa hubungannya sama hadis tadi? Apa hubungannya hadis tadi? Dalam rangka untuk mencari berkah makanan. Pernah jenengan habis makan, rasa tubuh itu gak enak? Pernah? Pernah. Pernah jenengan habis makan, fisiknya terasa kuat, tapi buat ibadah males? Oh, lebih sering, bukan pernah. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Pertama, cara mendapatkannya. Yang kedua, cara menyantapnya. Jadi gak cukup kita hanya sedang, gak cukup kita hanya memikirkan saya dapatnya bagaimana. Oh, saya dapatnya sudah halal Ustaz, tapi mangane ora bismillah. Ya. Kemudian terlalu full. Ya. Terlalu full. Padahal Nabi SAW ngasih berapa? Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udara. Atau barangkali tadi ini tidak diamalkan. Tidak diamalkan menjilat makanan dan masih tersisa makanan tersebut. Makanya kan tadi sengaja saya bawakan riwayat yang menyebutkan fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu di makanan yang mana ada berkahnya. Katakanlah nasi lah. Nasi itu ada berapa butir? Jadi kan makan nasi berapa butir? Pertanyaannya sulit tuh, satu butir. Berapa suap? Kita nggak tahu di butir yang mana berkah itu. Jangan-jangan berkah itu adalah di butir yang masih banyak di mana? Tangan langsung pergi ke wastafel, kita cuci berkah yang mlebu mung sepiteng. Sedangkan yang masuk ke perut kita yang minim berkah atau non berkah. Ya, bisa dipahami kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita apa? Menjilat. Ya. Inilah pentingnya mengetahui kata kunci. Ya. Dan ini yang mungkin akan kita biasakan ketika kita mengkaji hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya Ustaz, kalau makannya pakai sendok gimana Ustaz? Nah nanti kita akan bahas. Belum saatnya, ini kan baru apa? Baru warming. Baru pemanasan. Ini baru apa? Baru pemanasan kita, baru mukaddimah. Nanti besok juga belum bahas, besok kita masuk biografinya siapa? Siapa tadi? Sahabatnya siapa tadi? Ibnu Abbas. Kemarin siapa sahabatnya? Ibnu Umar. Ya. Gak kalah menarik nanti biografinya Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini biografinya juga Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita ngaji akhlak sambil ngaji apa? Biografinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi nanti insyaallah akan kita bahas seputar hadis yang tadi kita baca. Kemudian bahkan tadi sampai nyuruh orang lain menjilat orang lain itu siapa. Ya. Dan ini perlu kita jelaskan. Saya khawatir nanti ujuk-ujuk pulang warung bubuk gitu lho bu, ditilati. Itu nanti kita akan jelaskan, maka tolong bersabar ya. Tolong bersabar ya, minimal jenengan sekarang jilati tangannya dulu sendiri. Dan nanti kita akan bahas siapa kira-kira yang disuruh untuk menjilat, kemudian kenapa dan motifnya apa. Itu pembahasannya cukup ya panjang banget, ya enggak lah, ya agak panjang lah pembahasannya. Maka bersabarlah, insyaallah kita akan bahas. Sebelum kita buka tanya jawab, ini kan malam Ahad ketiga ya, kan ketiga ya. Berarti jadwalnya besok di Masjid 17 dan paginya di Masjid Agung. Tapi karena ada sesuatu yang fardu ain, karena ada sesuatu yang fardu ain, maka mohon maaf besok di Masjid Agung libur dan juga di Masjid 17 libur juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Amin. Ada pertanyaan silakan. Sambil nunggu azan. Atau sudah masuk belum? Belum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Waalaikumsalam. Ketika pertanyaannya bagus. Ketika kita makan satu piring, itu berkahnya apa cuma di satu butir itu atau semuanya atau sebagian? Ini yang kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk menjilat, menghabiskan makanan sampai bersih, itu karena kita tidak tahu berkahnya di mana. Bisa jadi satu apa? Piring, bisa jadi separo, bisa jadi satu butir. Karena kita tidak tahu itulah, maka kita disuruh menghabiskan sampai bersih. Kalau kita tahu berkahnya di mana, sudah dimakan yang berkah aja. Tapi kan kita tidak tahu, ya. Dan bisa jadi semuanya berkah. Gak usah semuanya berkah ya. Terus kadung jilat-jilat ya rugi. Ya udah rugi, tambah apa? Tambah banyak. Gitu ya. Kita tidak tahu, itu sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kita ketahui. Habis azan, kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo, silakan. Dua kotak berkah. Mohon diterangkan tata cara doa kunut. Jadi ada doa kunut dan waktu sholat juga ada yang sholat jumat kunut sama-sama kita sedih kunut. Mohon diterangkan ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tentang kunut. Ya. Pertama, kunut itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah yang paling terkenal di Indonesia kunonya adalah subuh. Kemudian yang kedua adalah kunut witir. Yang ketiga adalah yang tadi dilakukan, kunut nazilah. Berapa jenis kunut? Tiga. Yang pertama kunut subuh, yang kedua kunut witir, yang ketiga kunut nazilah. Seperti yang saya sampaikan tadi, paling terkenal di Indonesia yang pertama. Dan yang paling tidak terkenal di Indonesia adalah yang ketiga. Padahal yang ketiga ini justru paling minim polemik di antara para ulama, alias hampir-hampir seluruh ulama atau mayoritas ulama mengatakan kunut nazilah ini sangat dianjurkan pada saatnya. Sedangkan yang pertama yaitu kunut apa? Subuh, itu ada polemik di antara ulama, khilaf, perselisihan pendapat. Witir juga sama. Yang ketiga kunut apa? Nazilah, malah paling minim. Tapi justru malah itu yang paling tidak dikenal oleh masyarakat kita. Berarti tugas kita adalah mengenalkan. Dan saya akan konsentrasi di poin yang ketiga, yaitu kunut nazilah. Ini ringkas saja ya. Kalau panjangnya saya sudah bahas kemarin di pengajian tafsir di Masjid Agung Purbalingga. Kunut nazilah itulah doa kunut yang dianjurkan untuk dibaca oleh kaum muslimin ketika ada musibah besar menimpa mereka. Ketika ada musibah besar menimpa mereka, mereka dianjurkan untuk membaca doa namanya kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu tidak identik dengan salah satu sholat. Tapi yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan kunut nazilah itu adalah di sholat lima waktu. Berarti duhur, maghrib, asar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lima waktu. Bagi orang yang enggak pernah belajar duhur-duhur kunut di agama apa maning gitu. Anu ora paham ngomong. Kudune ora paham terus apa? Takon itu kan sampe seperti ora paham ngomong. Nuduh lagi agama apa maning? Agama Islam. Jadi kunut nazilah di salat 5 waktu. Kapan waktunya? Rakaat terakhir. Setelah ruku. Tata caranya bagaimana, Ustaz? Imam membaca doa sambil mengangkat tangan. Makmum mengamini sambil mengangkat tangan. Itu caranya. Imam mengangkat tangan sambil membaca doa, makmum mengangkat tangan sambil mengamini. Isi doanya apa, Ustaz? Isi doanya sesuai dengan konteks musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Misalnya sekarang, musibah yang menimpa kaum muslimin adalah penindasan, pembunuhan, genosida di Burma, yaitu saudara-saudara kita suku Rohingya atau Rohingya, kemudian saudara-saudara kita di Suriah, khususnya sekarang hari-hari ini di Aleppo atau di Halab, kemudian luka lama kita di Palestina, di Yaman, dan banyak ya. Jadi inti doanya sesuai dengan konteks musibah yang sedang dihadapi. Dan kalau kita baca hadis yang dibaca, kalau kita baca doa, kalau kita perhatikan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan qunut nazilah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita perhatikan maka intinya ada dua. Yang pertama adalah mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas supaya diselamatkan dan dibantu oleh Allah, dimenangkan. Ini adalah inti yang pertama. Inti yang kedua adalah agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah menindas, membunuh kaum muslimin. Intinya dua itu doa. Doa qunut nazilah intinya kalau kita baca riwayat tersebut ada dua. Yang pertama apa tadi? Mendoakan agar kaum muslimin yang tertindas dilindungi, diselamatkan, dimenangkan. Terus yang kedua apa? Agar musuh-musuh Islam dihancurkan. Itu intinya. Sehingga doa qunut nazilah yang dibaca oleh Nabi SAW tidak panjang. Bacaannya ringkas. Ya. Ketika disesuaikan objek doa yang dibaca oleh Nabi SAW dengan objek yang sedang kita alami sekarang, maka kira-kira bunyinya Allahumma najji, ya Allah selamatkanlah, bantulah. Allahumma najji al-mu'minin al-mustad'afin, kaum mukminin yang tertindas. Sekarang kita sebutkan di mana? Misalnya kita awali fi Palestine, di Palestina. Wa fi Suria, dan di Suria. Wa fi Burma, dan di Burma. Enggak apa-apa ditambahi wa fi kulli makan, di semua tempat. Supaya yang enggak tersebut juga apa? Masuk. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berarti mendoakan apa tadi? Menghancurkan musuh-musuh Islam. Mungkin kalau doanya Nabi SAW di situ bunyi Allahumma shdud wat'ataka, ya Allah sempitkanlah kehidupan atau hancurkanlah orang-orang. Lanjutkan Allahumma shdud wat'ataka ala kuffari Burma dzalimin, dari orang, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir Burma yang zalim. Ya, karena kita juga tidak gebyah uyah kan, ya, tidak gebyah uyah. Jadi yang dimaksud ini adalah orang-orang yang menindas saudara-saudara kita. Maka di situ disebutkannya secara spesifik siapa. Bahkan Nabi SAW dalam doa qunut yang tadi saya sampaikan dalam Sahih Muslim itu sebut nama fulan, fulan, ya, suku anu, suku anu, yang memang zalim. Jadi tidak secara global langsung kebiah uyah enggak. Ala kuffari Burma dzalimin, orang-orang kafir Burma yang zalim. Wa ala juyushi Bashar, dan juga kepada pasukannya Bashar, rezim apa? Suria. Wa man halafahum, dan sekutu-sekutu mereka. Minar Rusi, dari Rusia. Wasini, dan Cina. Wa Iran, dan Iran. Wal Yahud, orang-orang Yahudi Israel. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini intinya. Jadi intinya adalah apa? Satu apa tadi? Mendoakan keselamatan buat kaum muslimin. Dan yang kedua, mendoakan agar Allah menghancurkan musuh-musuh. Dan dalam masalah kunut atau yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, manut sama imam. Imamnya kunut ya kunut, orang kunut ya orang kunut. Jadi jangan sampai imamnya kunut, makmumnya orang kunut, atau sebaliknya, imamnya orang kunut, makmumnya kunut dewek, janggelen dewek. Ini manut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi SAW, imam ditaruh di depan buat apa? Buat diikuti. Wis nang ngarep ora diikuti sih. Ngono apa sih nang ngarep? Jadi itu seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang itu mendapatkan berkah atau ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah? Jawab banget gitu. Ya tadi saya sudah sampaikan, rezeki yang didapatkan mendatangkan apa? Kebaikan, ketenangan, caranya benar, mengeluarkannya benar. Ilmu juga sama, ya, ilmu itu kemudian bermanfaat buat orang lain, membuat semakin baik. Itu secara umum. Wallahu ta'ala alamu alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala. Oh, monggo. Oke. Okay. Kalau sholatnya sir, kalau sholatnya apa? Sir. Seperti sholat apa? Duhur dan asar, alias siap suaranya lirih. Kunutnya bagaimana? Kunutnya dikeraskan. Bacaan lainnya enggak? Karena dalam riwayatnya itu disebutkan yajharu biha. Nabi SAW mengangkat, menjaharkan suaranya ketika kunut nazilah. Redaksinya? Suhunya seperti tadi yang saya contohkan. Wong nek ngene kok padha kaya Imam Syafi'i. Kan padha enggak nulis kan langsung hafal kan. Ya mudah-mudahan. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatiannya, untuk segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.